الحمد لله والصلاه على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kemarin kita masih di matan yang keberapa ya di matan ke Fa inna Allah tawa ilmal itu ya. Tawa ilmal qadar an anamihi. Allah Subhanahu wa taala tawa melipat atau menutup ya, ilmu takdir dari makhluknya. Jadi makhluknya enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu sedikit pun. Nah, kemudian wa an marabihi, dan Allah pun juga sudah wa, kemudian mana lagi itu wa an marabihi, dan Allah pun melarang wa nahahu man marabihi, melarang hamba-hambanya untuk berkeinginan mengetahuinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya, dan kata Allah, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Ya, dan namun merekalah yang akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Sampai sini, ya. Terus disyarah di halaman 44. Setelah kita berhenti tadi di ayat alam tara anallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard inna fi dhalika 'ala Allah inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir, sampai sini kemudian lanjut. Nah, fadal dibaca berikutnya di sini. Ihsan, baca Ihsan. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa hadha at-taqdiru tabi'u li ilmihi, maka takdir ini semua mengikuti ilmu Allah. mengikuti ilmu Allah sebagaimana yakunu fi mawadi'ah, yang takdir ini ada di beberapa tempat, jumlatan wa tafsilan, baik secara jumlah, secara ya, global maupun secara terperinci. Makanya nanti ada pencatatan takdir itu di kolam, di lauhul mahfuz. Kemudian di mana lagi? Hah? Di ketika ditiupkan roh. Kemudian di mana lagi? Setiap Lailatul Qadar. Nah, ada perincian-perincian-perincian. Ya, ada beberapa tempat. Faqad kataba fil lauhil mahfuz ma syaa. Maka Allah telah menuliskan takdir di lauhul mahfuz, ya. Masya apa saja yang Allah kehendaki. Wa idza khalaqa jasad al-janin, dan apabila Allah menciptakan jasad janin, bayi, cabang bayi, qabla nafkhi ruh, sebelum ditiupkan ruh, fihi, di dalam janin tadi, ba'asa ilaihi malakan, Allah pun mengutus satu malaikat ke janin tadi, fayu'maru bi arba'i kalimatin, dan malaikat tadi diperintahkan dengan empat kalimat. Uktub rizqahu ajalahu amadah. Ya, tulislah rezekinya, ajalnya, amalnya, wa syaqiyyu wa sa'id. Dia termasuk orang yang sengsara atau yang bahagia dan semisalnya. Fa hadzal qadaru, maka takdir yang semisal ini, yungkiruhu gulatul qadariyati qadiman. Ini diingkari oleh ya kaum qadariyah yang ekstrim gulatnya. Ya, tapi ini qadiman dahulu. Wa mungkiruhu al-yawma qalilun. Namun diingkari ya sedikit sekali zaman sekarang. Maka mereka mengingkari adanya kitabah, adanya ilmu dari Allah. Nah, qadariyah yang seperti ini mereka murtad keluar dari Islam. Adapun qadariyah yang seperti ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Al-Aqidah Al-Wasithiyah, mereka telah punah. Ya. Namun kata Syekh Al-Bani, mereka masih ada sedikit. Ya. Nah, qadariyah yang zaman sekarang, yang mereka mengingkari bukan ilmu dan kitabah, tetapi mereka mengingkari iradah dan juga al-khalq, penciptaan. Mereka menyatakan Allah tidak menghendaki kekafiran, Allah tidak menghendaki kemaksiatan, ya, dan seterusnya. Ya, maka mereka ahli bid'ah. Murtad atau tidak? Para ulama kebanyakan tidak mengkafirkan yang tadi, yang kedua, yang pertama itu yang dikafirkan oleh para ulama. Kemudian mana lagi tadi? Wa amma darajatu tsaniyah, adapun derajat yang kedua dari beriman kepada takdir, fa huwa masyiatullah. Yang tadi yang pertama, derajat pertama beriman pada takdir, bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui apa yang makhluk kerjakan dan seterusnya. Nah, derajat kedua yaitu mengimani masyiatullah Ta'ala nafidah. Ya, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kehendak Allah pasti terlaksana. Ya. Apa yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan pasti terlaksana. Ini qudratum, ini iradah kauniyah. Ya, iradah kauniyah qadariyah. Adapun iradah syariah, kadang terlaksana, kadang tidak. Ya, kalau iradah syariah, kehendak Allah agar hamba bertakwa, agar hamba beriman, agar hamba melaksanakan amal-amal kebajikan. Namun, ya, iradah atau kehendak Allah yang qadariyah, ya, yang kauniyah qadariyah, terkadang menginginkan hamba kafir, ya, Fir'aun kafir, Iblis kafir, dan seterusnya. Itu semua berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah musta'an. Wa qudratuhu asy-syamilatu huwa al-iman bi annallaha ka ma syaa ma syaa Allahu kana. Dan kemampuan Allah yang mencakup semuanya. Dan inilah iman, bahwasanya apabila apa yang Allah kehendaki maka terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak terjadi. Wa annahu ma fis samawati wal ard min harakatin wala sukunin. Dan bahwasanya tidak ada satu gerakan maupun sukun maupun diam yang ada di langit dan di bumi illa bimasyiatillah, melainkan itu semua berdasarkan kehendak Allah. Wala yakunu fi mulkihi illa ma yurid, maka tidak ada semua yang terjadi di kerajaan Allah melainkan itu semua berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Wa annahu subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadirun minal mawjudati wal ma'dumat. Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, dari yang ada ataupun yang tidak ada. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya hadal dibaca di sini. Ya. Harga. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد والفساد يحب الفساد والعبادة والعبد والعباد فاعلون حقيقة وهو خالق أفعالهم والعبد والعبد ini kepotong-potong tulisannya ya. والعبد والعبد والمؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة وهو خالقهم وهو خالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهذه الدرجات من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. Ini salah hurufnya ya. Ini aladim, harusnya aladina. Bisa cetak. Sallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam majusa hadhihi al-ummati wa yaqulu fiha qaumun min ahli isbati hatta salabu al-abda qudratahu wa ikhtiyarahu wa yukhrijuna an afali lahi wa ahkamihi hukmaha wa masalihaha qultu wa yushiru bi kalamihi al-akhiri ila al-asyairati فإنهم هم الذين ضلوا وأنكروا الحكمة على ما فصله ابن القيم في شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليم فراجعوا فإنه هام جدا. نعم. Ya, kemudian Syekh Al-Albani menyatakan wa ma dzalika faqad amara 'an ibadah. Namun walau demikian, tatkala Allah menghendaki semua yang terjadi ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba untuk mentaati Allah, mentaati Rasul-Nya. Wa nahahum, dan melarang mereka dari bermaksiat kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala yuhibbul muttaqin, mencintai orang-orang bertakwa, orang-orang yang berbuat ihsan, kebajikan. Orang-orang yang berlaku adil, Allah ridha terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Allah tidak mencintai orang-orang kafir, tidak ridha kepada kaum yang fasik. Allah tidak pernah memerintahkan kepada perbuatan yang keji. Ya, Allah tidak ridha kekafiran ada pada hambanya. Allah tidak mencintai kerusakan. Wal ibadu fa'iluna haqiqatan, maka hambalah yang melakukan perbuatan mereka secara hakikatnya. Ketika sang hamba kafir, ya si hamba yang melakukan. Ketika si hamba beriman, si hamba yang melakukan. Wallahu khaliqu af'alihim, Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Wal abdu wal mu'minu wal kafir, sedangkan si hambalah yang disandarkan kepadanya, dia beriman, dia kafir. Nah, orang yang baik, orang yang fajir, yang durjana, orang yang sholat, orang yang puasa, ya, mereka lah semua hamba tadi. Walil ibadi, dan hamba juga memiliki kudratun, kemampuan ke atas amal mereka. Mereka juga memiliki iradah, kehendak. Allah yang menciptakan mereka. Dan yang menciptakan kudratihim wa iradatihim. Dan yang menciptakan kudrah maupun kemampuan dan kehendak mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, liman sya'a minkum ayyastaqim, ya, bagi siapa saja yang Allah kehendaki dari kalian, maka ayastakim, ya. Masya Allah. Bagi siapa di antara kalian yang hendak berlaku lurus, istiqamah, ya, akan tetapi وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Namun kalian tidak bisa berkehendak seperti itu, melainkan apabila itu dikehendaki pula oleh Rabbul Alamin. Kemudian mana lagi tadi? وَهَذِهِ دَرَجَةٌ مِنَ الْقَدَرِ. Dan derajat yang ini, yaitu derajat apa namanya? Ya, masyiah. Ini yukadzibu biha ammatul qadariyah. Ini diingkari oleh seluruh qadariyah, yang qadiman maupun hadisan, yang terdahulu maupun yang sekarang, yang sudah sampai derajat murtad atau belum, hanya sebagai ahli bid'ah. Alladzina sammahum am nabiyyu sallallahu alaihi wasallam majusa hadhil ummah. Yang ini yang dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai majusinya umat ini. Wa yaghlu biha qaumun. Dan juga ada suatu kaum yang gulu, ya, min ahlil isbat, dari kalangan ahlil isbat, maksudnya mereka yang menetapkan takdir, percaya takdir, namun mereka gulu. Hatta salabul abada al-qudratahu wa ikhtiyarah, sampai mereka, ya, mencopot dari sang hamba kemampuan, ya, mereka menghilangkan dari sang hamba kemampuan, kudrah maupun iroda, ya. Ini mereka kalangan Jahmiyah, dan mereka mengeluarkan dari perbuatan, ya, perbuatan Allah dan hukum-hukum Allah, hukum dan kemaslahatan. Ini kaum yang Jabriyah. Ya. Kaum Jabriyah ini. Ya, jadi mereka berpendapat hamba tidak memiliki kehendak, tidak memiliki pilihan dalam melakukan perbuatan mereka. Mereka juga menafikan hikmah dan maslahat dari semua perbuatan dan hukum Allah. Qultu yusyiru bi kalamihi al-akhir, kata Syekh Al-Albani, maka saya katakan, ya. Kata Syekh Al-Albani, perkataan terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi ini di matan itu menuju kepada Asy'ariyah. Beliau menyinggung Asy'ariyah. Fa innahum alladziina ghalaw wa ankarul hikmata. Ya, karena merekalah yang ya berlebih-lebihan dan mengingkari hikmah alama fassalahu Ibnul Qayyim, ya. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh, ya, secara rinci ditafsir oleh Ibnul Qayyim di kitab beliau Syifaul Alim bil qada wal qadar wal hikmah wal ta'lil. Nah, farajihu, ya, silakan merujuk ke kitab sana itu, fa innahu hammun jiddan, karena kitab ini sangat penting sekali. Ya. Terus dibaca sini Nugraha dari matan, kemudian langsung baca syarah. Nah, Nugraha. فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا ثم قال الشافعي قال الشافعي رحمه الله تعالى قال الشافعي يشير إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة، وقوله يا رجالك الراسخين في العلم أي علم ما جاء من أي علم ما جاء أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، يعني بالعلم المفقود، وعلم علم قدري علم القدري علم القدري itu مفعول به dari يعني علم القدري الذي طواه الله عن علمه ونهاهم عن مرمه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة usulaha wa furu'aha. Faman ankara syai'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kana minal kafirina wa man idda'a ilmal ghaibi kana minal kafirina. Baik, barakallahu fiik. Nah. Ini dulu. Lihat di situ di matan. Qala al-Imam Abu Ja'far Thahawi, "Fa man sa'ala lima fa'ala?" Maka barang siapa yang bertanya, "Lima fa'ala? Kenapa Allah melakukan ini?" Ya. Maksudnya orang tersebut mengatakan, "Kenapa Allah berbuat begini? Kenapa Allah bertakdirkan itu?" Faqad radda hukmal kitab. Berarti dia, orang yang seperti ini, berarti dia telah menolak hukum Al-Qur'an. Wa man radda hukmal kitab, dan barang siapa yang menolak hukum dari Al-Kitab Al-Qur'an, kana minal kafirin. Maka dia termasuk orang kafir. Ya, berarti dia termasuk orang yang membantah, menolak Al-Qur'an. Dan siapa yang menolak hukum Al-Qur'an, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Ya, barakallahu fiik. Ya. Nabi SAW bersabda, "Inna abghadar rijali ila Allah ya al-aladul khasim." Orang yang paling dibenci Allah ialah orang yang ngotot membantah dengan kebatilan. Ya, dan yang bantahan yang paling berat untuk ditanggung di akhirat ialah ketika seorang membantah Al-Qur'an. Nauzubillah min dzalik. Qala syarih, berkata syarih di sini maksudnya siapa? Ya, kata Syekh Al-Albani, yaitu Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi. Ya, beliau berkata, "Yushiru ila ma taqaddama dzikruh." Ya, maka ini mengisyaratkan kepada penyebutan yang telah berlalu, ya, penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya. "Mimma yajibu i'tiqaduhu wal 'amalu bih," dari hal-hal yang mesti diyakini dan yang diamalkan. "Mimma ja'at bihi syari'atu." Ya, yaitu sesuai dengan yang dibawa oleh syariat. Itu apa yang dibawa oleh syariat? "Wa hiya darajatur rasikhina fil 'ilm." Itu derajat orang-orang yang dalam ilmunya. Siapa itu? "Ai alima ma ja'a bihi ar-rasul jumlatan wa tafsilan wa nafyan wa isbatan." Siapa itu orang-orang yang dalam ilmunya? Yaitu yang mereka mengetahui perkara ilmu. Ya, segala yang dibawa oleh Rasul, baik yang global maupun terperinci, baik yang sifatnya menafikan ataupun yang menetapkan. Ya, yakni bil ilmil mafkut, yaitu ilmu yang mafkut. Mafkut itu kan dari isim maf'ul faqada. Faqada arti ilmu yang ditiadakan, ilmu yang dinafikan. Ilmu apa? Ini nafyan wa isbatan. Artinya nafyan wa isbatan. Nafyan itu maksudnya apa? Mereka menafikan ya adanya takdir yang diketahui. Kata Syekh, yaitu ilmu al-qadari alladhi tawahullahu anamihi, yaitu ilmu takdir yang Allah tutup dari para hamba-hambanya. Wa nahahum an maramihi, dan Allah melarang mereka dari berkeinginan untuk mengetahuinya. Ya, isbatan itu ilmu mawjudat, yaitu ilmu syariah, ilmu syariat. Ya, usulaha wa furu'aha, baik usulnya, perkara-perkara usul, pokoknya maupun cabang-cabangnya. Faman ankara syai'an mimma ja'a bihi rasul kana minal kafirin. Maka siapa yang mengingkari ya, sedikit saja dari hal yang dibawa oleh Rasul, maka dia kafir. Wa man idda'a ilmal ghaibi, maka barang siapa yang mengklaim dia mengetahui perkara yang gaib, kana minal kafirin, maka dia pun juga termasuk orang kafir. Ya, dia termasuk orang kafir. Naam barakallahu fik. Kemudian lihat di mata wajumlatu, ya ini ya, wajumlatu ma yahtaju ilaihi huwa, wajumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qablahu min awliya illahi ta'ala wa hiya darajatul rasikhina fil ilm. Maka ini adalah jumlah, sejumlah ya, sejumlah yang dibutuhkan. Mayahtaju ilaihi man huwa munawwarun, yang dibutuhkan oleh seseorang yang setiap hatinya diterangi, qalbuhu ya, yang hatinya diterangi, min awliya illah, dari para wali Allah Ta'ala, wa hiya darajatul rasikhin, yaitu derajat ar-rasikhin, orang-orang yang mendalam ilmunya. Di annal ilma ilman, karena yang namanya ilmu itu ada dua macam. Ilmun fil khalqi mawjudun wa ilmul al khalqi mafqudun. Yang pertama, ilmu yang fil khalq, ini disebut ilmu syariat. Ilmu syariat yang diajarkan Allah kepada makhluk, ini mawjud. Ilmu yang wujud, ilmu yang tidak, ya, ilmu yang ada, dan ilmu fil khalqi mafqud, dan ilmu yang tidak dapat diketahui oleh makhluk, ini namanya mafqud. Fa inkarul ilmi al mawjud kufur, maka mengingkari ilmu yang wujud adalah kekafiran. Wadi'aul ilmi mafqud kufur, ini ilmu mafqud apa berarti? Perkara takdir. Dan mengklaim mengetahui ilmu yang mafkut maka kafir. Wala yasbutul imanu illa biqabulil ilmi al-mawjud wa tarki talabil ilmi al-mafkut. Ya, maka tidak akan tetap sah keimanan seseorang kecuali dengan menerima ilmu yang mawjud, ilmu syariat, dan meninggalkan pencarian ilmu yang mafkut. Ya, meninggalkan pencarian ilmu yang mafkut. Baik. Jadi kita bahas sedikit tadi. Masalah kita beliau, inilah jumlah yahtajuna ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min awliyaillah. Inilah sejumlah prinsip dasar yang dibutuhkan oleh orang-orang yang hatinya telah diterangi, yaitu mereka adalah di antara para wali-wali Allah. Maksudnya yang seorang butuhkan dalam masalah qada dan qadar. Jadi mana ketika kita beriman pada qada dan qadar dalam tingkatan yang 4 tadi, dua apa? Ilmu. Kemudian apa lagi tadi? Kitabah, yang berikutnya apa? Masyiah, yang terakhir apa? Al-Khalq, penciptaan. Ya. Artinya kita ini beriman kepada semua yang rinciannya terdapat di Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, dan tidak masuk ke dalam diskusi-diskusi atau berbagai perdebatan. Artinya kita cukup beramal aja. Yang melakukan sebab-sebab. Wahia darajatul rasikhin fil ilm. Inilah derajat orang-orang yang mendalam ilmunya. Rasikh ialah orang yang dalam, teguh, mantap ilmunya, kokoh. Ya, ilmunya kokoh. Ya, ilmunya kuat. Ya, yang mereka jauh dari berbagai syubhat. Mereka beriman pada qadar dan qadar, selalu melaksanakan amal-amal soleh, meninggalkan amal-amal yang buruk. Nah, mereka lah orang-orang yang disebut oleh Allah ar-rasikhun fil ilm. Ini annal ilma idman, karena ilmu itu ada dua. Ilmu wujud dan ilmu mafqud. Ya, ilmu yang hanya Allah mengetahuinya sehingga tidak ada yang mengetahuinya, ini namanya mafqud, ilmu ghaib. Sedangkan ilmu yang dapat dijangkau oleh makhluk yang Allah ajarkan kepada mereka, yaitu apa yang jika diketahui oleh makhluk maka makhluk mendapatkan kemaslahatan. Ya, nah, ini namanya ilmu mawjud. Ilmu mawjud. Uyallimuhumul kitab wal hikmah. Allah mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan Sunnah. Uyallimukum ma lam takunu ta'lamun. Serta dia mengajarkan kepada kalian apa yang sebenarnya kalian tidak ketahui. Ya. Maka ilmu mafqud yang ditiadakan ialah ilmu mengetahui perkara gaib. Ini mesti ditiadakan. Ya. Mengingkari ilmu al-mawjud, ilmu syariat, kufur. Mengingkari ilmu mafqud juga kekufuran. Ya. Wala yasbutul imanu illa biqabuli ilmil mawjud wa tarki talabil ilmil mafqud. Tidak akan tetap sesah keimanan seorang kecuali dengan menerima ilmu mafqud dan meninggalkan pencarian ilmu mafqud. Ya, barakallahu fiik. Nah, berikutnya tafadhal dibaca di sini. Ya, siapa di sini yang belum baca? Oh iya, sisa itu. Siapa? Si Farid apa? Ini. Fikri. Yang dibuat di mana? kufrun. Al-Musarrihati Baik. Syekh Al-Albani. Ya. Anu'minu billaw, dan kita mengimani law. Ya, wa huwa al-mazkuru fi qawlihi ta'ala, ini yang disebutkan di firman Allah, bal huwa Qur'anun Majid fi lawhim mahfud. Menerangkan tentang law, wa nu'minu billaw wal qalam wa bi jami'i ma fihi faq rukin. Kita mengimani lawul mahfud, pena, kolam, dan segala yang telah ditulis. Ya, ini lawul mahfud, lawuh ini yang disebut di Al-Quran. Ya. Nah, itulah balu Al-Quran Majid, maka dia adalah Quran yang terpuji. Fi lawul mahfud. Dalam lawul mahfud. Lawul lembaran mahfud terjaga. Ya, barakallahu fik, yang tersimpan dalam lauhul mahfuz. Wa huwa minal ghaib, dan ini termasuk perkara yang ghaib. Alladhi yajibul al-imanu bih, yang hanya wajib kita imani. Wa la ya'rifu haqiqatahu illa Allah, tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Wa i'tiqadu anna ba'da salihina yattali'una 'ala ma fihi kufrun bil ayati wal ahadith al musarriha ala annahu bi annahu la ya'lamul ghaiba illa Allah. Maka kalau meyakini ada sebagian orang soleh yang mengetahui apa yang ada di ilmu ghaib tadi, maka itu adalah kekufuran terhadap sebagian ayat dan hadis yang menjelaskan dengan gamblang bahwa tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi. Ya cukup dulu. Nanti kita lanjut lagi di halaman 47 ini. Sambung ke kolam, mengenai kolam pena. Ya, nu'minu billahi wal qalam, insyaallah. Ya, besok, kalau besok belum lebaran. Ya. Kalau besok lebaran ya libur. Insyaallah. Subhanallahumma wa bihamdika, syadallah, ilan tasawwur, kawdawis.